dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan yang nyata, kau tidak berubah. Saling berkata-kata seolah kita tidak pernah saling menyapa, mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, wujudnya, rayunya, suaranya yang menyimpan simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum